إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan dan tempat yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh yang akan senantiasa memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Ikhwani fillah akramani wa akramakumullah jami'an. Seperti yang telah dijanjikan bahwa pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk bersama-sama mengkaji dan membahas seputar pentingnya keikhlasan di dalam berdakwah. Dan sesungguhnya pembahasan ini adalah pembahasan yang boleh dibilang berat di satu sisi, tetapi juga sangat penting di sisi yang lainnya. Dikatakan berat karena kaitannya dengan masalah niat. Dan para salaf kita mereka mengatakan bahwa sesuatu yang butuh untuk selalu diluruskan, butuh untuk selalu diperiksa dan diperbaiki, kecuali persoalan yang menyangkut niat. Seperti salah satu di antara mereka mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu minan niyyah. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku perbaiki, untuk aku selalu luruskan daripada niat. Dari sisi inilah kenapa pembahasan tentang keikhlasan dalam hal berdakwah menjadi sesuatu yang berat. Kemudian pembahasan ini dikatakan sangat penting karena mengikhlaskan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh setiap yang bergerak dalam bidang dakwah. Seperti pernyataan dari Syekh Muhammad Ibn Mukhtar Ash-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, bahwa kewajiban yang pertama yang harus ada dalam diri setiap orang yang bergerak dalam bidang dakwah, dalam hal ini adalah para da'i ilallah atau orang-orang yang menopang tegaknya dakwah, adalah keikhlasan dalam hal niat. Demikian halnya dinyatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan hal yang sama, di mana beliau mengatakan yajibu 'ala da'iyah an yakuna mukhlishan lillahi 'azza wa jal. Wajib bagi setiap para juru dakwah atau orang-orang yang bahu-membahu membangun sebuah dakwah ilallah untuk memiliki keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal. La yuridu riyaan, tidak boleh sama sekali ada perasaan ingin dilihat oleh orang lain, atau dengan kata lain riya. Jangan sampai ada sum'ah, ingin didengar oleh orang lain. Wala tana'un nas, dan tidak boleh sama sekali menginginkan adanya sanjungan dari manusia. Tidak boleh pula menginginkan adanya pujian dari mereka. Akan tetapi hendaknya dakwah yang akan dibangun atau dilaksanakan ini betul-betul hanya mengharap keridhaan Allah Azza wa Jalla. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah oleh wahai Muhammad, "Hadhihi sabili, inilah jalanku yang lurus. Ad'u ila Allah." Aku mengajak manusia ke jalan ini. Aku berdakwah mengajak semua manusia agar menempuh jalan ini semata-mata menuju Allah dan dalam rangka mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keikhlasan seperti yang dikemukakan oleh Imam Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, maknanya adalah ifradullahi bilqasdi fi ta'ah, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal tujuan ketika melaksanakan ketaatan terhadap Allah Azza wa Jal. Jadi orang yang melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh mempunyai tujuan yang lain selalu at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mendekatkan diri kepada yang lainnya. Maka ada ungkapan dari para ulama, al-mukhlisu alladhi la riya'a lahu. Orang yang ikhlas adalah orang yang dalam dirinya tidak ada riya, tidak ada keinginan sama sekali untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Wasadiqu, sedangkan orang yang jujur adalah orang yang dalam dirinya tidak ada rasa ujub, takabur, sombong. Wala yatimul ikhlas illa bisidqi. Keikhlasan tidak akan menjadi sempurna kecuali kalau ditopang dengan kejujuran. Jujur dalam berucap, jujur dalam berbuat, jujur dalam setiap tingkah laku. As-sidqu ma Allah, jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan tidak akan menjadi sempurna kecuali kalau ditopang dengan kejujuran. Wasadqu illa bil ikhlas, dan sebaliknya, tidak ada kejujuran kecuali dengan adanya keikhlasan. Kemudian keduanya, yakni keikhlasan dengan kejujuran, tidak akan menjadi sempurna illa bisabr, kecuali dengan adanya kesabaran. Jadi ikhwana fillah karamakumullah, kejujuran, keikhlasan, kesabaran adalah tiga hal yang harus selalu menyatu dalam diri seseorang. Apabila kita semua sudah mampu menyatukan tiga perkara ini dalam diri kita, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, kita jadikan sebagai modal untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dakwah yang kita bangun itu akan membuahkan hasil. Karena kunci dari keberhasilan sebuah dakwah adalah ketika memenuhi dan mampu menjalankan tiga hal ini: jujur, ikhlas, dan sabar. Kejujuran tidak akan bisa berbentuk sebagai sebuah kejujuran jika tanpa ditopang dengan keikhlasan. Pun demikian sebaliknya, keikhlasan tidak akan bermakna sama sekali kalau tidak punya kejujuran. Tetapi keduanya, jika sudah terkumpul kejujuran dan kesabaran, juga tidak akan sempurna kalau tidak punya kejujuran dan keikhlasan juga tidak akan sempurna kalau tidak ditopang dengan adanya kesabaran. Oleh karena itu, maka hendaknya kita mengupayakan dalam diri kita untuk selalu menumbuhkan kejujuran, keikhlasan, dan kesabaran. Karena ternyata inilah akhlak yang paling tinggi, dan inilah sifat yang paling mulia yang harus menyertai setiap langkah kita. Ikhwanul Fidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ataupun dakwah. Dakwah seperti yang kita ketahui bersama adalah amalan yang besar. Dakwah bukanlah amalan yang hanya bisa dipikul oleh sendirinya, tetapi dakwah merupakan amal jamaah. Dakwah membutuhkan adanya ta'awun, saling kerjasama yang baik antara satu dengan yang lainnya. Ketika semua yang tergabung dalam sebuah tujuan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah menguatkan dan menancapkan persaudaraan, kemudian ta'awun yang benar, maka dakwah itu akan terasa ringan. Tetapi kalau berjalan sendiri-sendiri, masing-masing tidak punya kepedulian dan perhatian, maka dakwah akan terasa berat. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, di balik itu semua, kita meyakini bahwa dakwah adalah amalan yang mulia. Dakwah adalah amalan yang agung dan keutamaannya pun sangat besar, tidak sedikit di antara para ulama kita yang menyampaikan keutamaan-keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan ataupun melalui tulisan. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala juga menyebutkan sebuah pasal dalam risalahnya, risalah kecil, yaitu tentang berdakwah kepada Allah dan akhlak yang harus dimiliki oleh seorang juru dakwah. Beliau menyebutkan fadlu dakwah, keutamaan berdakwah. Akan kita sampaikan secara ringkas. Beliau mengatakan rahimahullah, ada banyak ayat dan hadis yang secara khusus menyebutkan keutamaan dakwah. Antara lain firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada yang ucapannya lebih baik selain dari orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, wa 'amila salihan, kemudian beramal saleh, lalu menyatakan dirinya termasuk dari orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Quran Fussilat ayat yang ke-33. Kemudian Syekh mengatakan rahimahullah, "Ana la ahadun ahsanu qawlan minhu." Tidak ada seorang pun yang perkataannya lebih baik daripada perkataan orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Likaunihi da'a ila Allah wa arsyada ilaih." Sebab orang yang berdakwah kepada Allah adalah orang yang mengajak manusia dan mengarahkan manusia agar berjalan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. "Wa 'amila bima yad'u ilaihi." Selain itu, orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, "'amila bima yad'u ilaihi," senantiasa mengamalkan apa yang telah didakwahkannya. "Da'a ilal haq wa 'amila bihi." menyeru manusia agar berpegang teguh kepada kebenaran dan mengamalkannya. Wa ankara batil wa hadzara minhu wa tarakahu. Mengingkari kebatilan, mengingatkan manusia agar waspada, agar berhati-hati dari kebatilan, kemudian meninggalkannya. Dengan demikian, kata Syekh, fa'akulu min asra innas ila ma yad'u ilaihi. Seorang juru dakwah, orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi orang yang paling bergegas untuk menjalankan apa yang didakwahkannya. Wa man ab'ada an-nas an kulli ma yanha anhu. Dan termasuk dari orang yang paling menjauh dari segala hal yang telah dilarangnya. Kemudian Syekh berkata, "Fahadihi al-ayatul karimah min awdahil ayat fi dilalati ala fadli ad-da'wah." Ayat ini yang tadi disebutkan, Quran surat Fussilat ayat yang ke-33, adalah merupakan ayat yang paling jelas menunjukkan keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha min ahammil qurbah. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk bentuk taqarrub, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling penting. Bagaimana tidak dikatakan demikian? Sementara orang yang berdakwah mencurahkan tenaganya, mencurahkan waktunya, mencurahkan segala hal yang dimilikinya untuk mengajak seluruh manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Upayanya ini dicatat sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling penting. Wa min afdhalit ta'at, bahkan termasuk bentuk ketaatan yang paling utama. Sebab orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencoba merintis perjuangan demi mengajak semua manusia agar menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu adalah orang-orang yang mereka lebih dulu menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala anna ahlaha fi ghayatin min asy-syaraf. Dan para pelakunya, pelaku dakwah, orang-orang yang bekerja sama, orang-orang yang berta'awun dalam hal dakwah, fi ghayatin min asy-syaraf. Betul-betul berada di atas kemuliaan. Wa fi arfa makana, dan betul-betul berada di atas kedudukan yang tinggi. Ini semua ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an menggambarkan betapa agungnya amalan dakwah. Jika kita tidak ingin terlepas dari keutamaan-keutamaan ini, maka tidak ada cara lain bagi kita kecuali kita satukan barisan, kita kerjasama, saling bahu-membahu dalam membangun dakwah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan agar kita melakukan hal itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah kalian, berta'awunlah kalian di atas kebajikan dan takwa, dan jangan sekali-kali kalian bekerja sama bahu membahu, tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan bahwa barisan Ahlus Sunnah mereka akan kuat ketika masing-masing dari individunya itu dalam keadaan bersatu, tidak bercerai-berai, tidak berjalan masing-masing, tetapi bersatu padu. saling perhatian, saling melengkapi, saling memokohkan dan menguatkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inilah sesuatu yang paling utama untuk menguatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi para pelaku dakwah, sekali lagi seperti yang dikemukakan oleh Syekh, fi ghayati minasyaraf, berada di atas kemuliaan, wa fi arfa'i makanah, dan berada di kedudukan yang tinggi. Maka ikhwanu fi akramakumullah, orang-orang yang berjalan, orang-orang yang mengupayakan diri mereka membangun dakwah, bukanlah orang-orang yang sembarangan, tetapi orang-orang yang dijanjikan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Perkataan mereka adalah perkataan yang paling baik. Dan tentunya perbuatan mereka, amalan mereka adalah perbuatan dan amalan yang paling baik juga. Ya. Dan tentu saja yang paling awal menjadi juru dakwah adalah para rasul alaihimus salatu wassalam. Dan yang paling utamanya adalah Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan kembali, wa min dzalika qauluhu ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, kata Allah, ini jalanku yang lurus. Aku mengajak manusia ke jalan ini. Ala basiratin, di atas basirah. Wa manittaba'ani, demikian juga orang-orang yang mengikuti aku. Fabayyana subhanahu anna ar-rusula yad'u ala basirah. Wa anna atba'ahu kadzalik. Fahadha fihi fadlu da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, Quran surat Yusuf ayat 108, menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajak manusia berdakwah ala basirah, di atas basirah. Demikian juga para pengikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Maka orang-orang yang mengikuti beliau pun pada hakikatnya adalah berdakwah. Mengajak manusia untuk bersama-sama menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha fihi fadlu da'wah, maka ini menunjukkan ada keutamaan berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna atba'ar rusul wa huma du'a ila sabilihi ala basirah. Dan bahwa para pengikut rasul, yaitu para juru dakwah, orang-orang yang membangun dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala ala basirah, di atas basirah. Sedangkan basirah seperti yang dikemukakan oleh para ulama adalah a'la maratibil ilm, tingkatan ilmu yang paling tinggi. Jadi nilai plus dari sebuah ilmu itu basirah. Adapun di dalam hadis, maka di antaranya dikemukakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, masih terkait dengan keutamaan berdakwah dan orang-orang yang menjadi juru dakwah, adalah hadis di antaranya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa mengajak manusia, mengajak orang-orang kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mengikutinya. Dan itu tidak membuat berkurang sedikit pun pahala mereka yang mengikutinya. Wa man da'a ila dhalalatin, dan sebaliknya, siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa yang didapatkan oleh orang-orang yang mengikutinya, dan itu tidak akan membuat dosa orang-orang yang mengikutinya berkurang sedikit pun. Wa hadza yadullu ala fadli da'wah ila Allah. Ini jelas kata Syekh menunjukkan keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya kita hidup di dunia kalau tidak menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, maka pasti akan menjadi orang yang justru malah mengajak kepada kejelekan. Ini sebuah kepastian. Artinya kalau kita tidak berada di atas satu kebaikan, maka kita pasti akan berada di atas satu kejelekan. Kalau kita menjadi orang yang mengupayakan terjadinya perbaikan dalam diri orang lain, maka kita akan terbebas dari orang yang justru mengupayakan kejelekan bagi orang lain. Tinggal kita memilih yang mana, mau di posisi mana kita. Apakah kita mau di posisi orang-orang yang memang mengupayakan terjadinya perbaikan di tengah-tengah mereka, ataukah justru menjadi orang yang berupaya untuk menebar kerusakan di tengah-tengah mereka. Wa hadainahun najdain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, kami telah beri dua jalan kepada manusia. Jalan yang baik dan jalan yang jelek. Maka manusia ada yang menempuh jalan yang baik dan ada yang menempuh jalan yang jelek. Sekali lagi, kalau kita tidak menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, maka kita akan menjadi orang yang mengajak kepada kejelekan. Sama persis seperti apa yang dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, man da'a ila huda wa man da'a ila dhalalah. Ada yang mengajak kepada petunjuk Allah, ada juga yang mengajak kepada jalan kesesatan. Ya. Qala wa qad sahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda'a, fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ali bin Abi Talib, demi Allah, kata beliau, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, jika seandainya engkau mampu memberikan hidayah walaupun hanya kepada satu orang, karena tidak ada setengah orang, ya kan? Jadi yang paling sedikit adalah satu orang. Jika engkau mampu memberikan hidayah, mampu memberikan petunjuk, mampu mengarahkan, membawa, membimbing satu orang, katakanlah cuma satu orang, khairun laka, itu sesungguhnya jauh lebih baik bagimu, min humrin na'am, daripada unta merah, daripada harta benda yang menggiurkan. Kalau kita mengajak orang untuk bekerja sama dalam hal bisnis yang sifatnya duniawi, maka yang akan kita peroleh adalah manfaat duniawi. Tetapi kalau kita mengupayakan mengajak orang untuk bekerja sama berbisnis dalam urusan ukhrawi, mengajaknya untuk bersama-sama bertaawun bekerja sama dalam membangun dakwah, maka manfaat yang akan diperoleh jelas manfaat ukhrawi. Karena kalau bicara tentang dakwah, maka yang dimaksud bukanlah ajakan untuk membangun keduniaan, tetapi kalimat dakwah itu lebih ke arah ajakan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala yang ada urusannya dengan keakhiratan. Ya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. kaitannya dengan keikhlasan dalam hal berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, maka para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ikhlas, mengikhlaskan niat dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal adalah tajridul qasdi lillah, memurnikan tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang menanamkan keyakinan dalam dirinya bahwa dakwah yang saya bangun, dakwah yang saya jalankan ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wapalabu marbatihi duna siwa, dan hanya menginginkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keriduan yang lainnya. Ini mengikhlaskan niat dalam dakwah, yakni memurnikan tujuan hanya untuk Allah dan hanya menginginkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keriduan yang lainnya, bukan keriduan manusia, bukan penilaian dari manusia, tapi yang diinginkan adalah keriduan dan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah wajar jika kemudian para ulama mengatakan bahwa keikhlasan dalam berdakwah adalah kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan. Bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa keikhlasan adalah merupakan ruh dalam setiap aktivitas dakwah. Kalau sudah dikatakan ruh, berarti ini sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada, maka matilah dakwah itu. Meskipun secara zahirnya nampak ada, tetapi hakikatnya tidak ada. Dan inilah yang berkembang, inilah yang terjadi. Secara zahir kita banyak melihat bahwa pergerakan-pergerakan dakwah ada yang berkembang begitu pesat, tetapi itu hanya tampilan zahir, sementara hakikatnya tidak demikian. Kenapa? Karena tidak ditopang dengan keikhlasan dalam hal niat. Sementara keikhlasan dalam hal niat merupakan ruh dalam setiap aktivitas dakwah. Aktivitas dakwah itu bukan satu, tapi banyak. Karena pada prinsipnya, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, itu bermakna dakwah. Bermakna dakwah, kita ingin agar orang lain sama seperti kita. Kita ingin agar orang lain juga mengenal sunnah. Kita ingin agar orang lain juga mengenal tauhid. Maka segala tindak tanduk kita adalah dakwah. Ya. Apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang luas. Tentu ada keinginan dalam diri kita. Hayang batur siga urang, ya, pengen, ingin. Keinginan itu adalah dakwah. Kemudian kita berupaya untuk berakhlak baik di hadapannya. Kita berupaya untuk menampakkan perilaku yang sopan di hadapannya. Kita tampakkan bagaimana cara sholat yang baik, ya, meskipun tidak secara langsung. Itu dakwah. Itu dakwah. Nah, semua aktivitas dalam dakwah ini membutuhkan niat yang baik. Karena itu sebagai ruhnya, ya. Itu sebagai ruh. Ruh dakwah. Kemudian di samping sebagai ruh, ternyata mengikhlaskan niat dalam hal dakwah adalah menjadi kunci di mana dakwah itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dakwah merupakan amalan, sedangkan amalan itu syarat diterimanya seperti yang kita ketahui adalah ada keikhlasan dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau dakwah ingin berbuah satu keberhasilan di dunia dan juga di akhirat, maka kuncinya adalah mengikhlaskan niat semata-mata untuk Allah dan hanya menginginkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat dari surat Al-Kahfi, Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Rabb-nya, karena kita semua akan kembali kepada Allah, ya, kita semua akan kembali kepada Allah, kita semua berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang kita bawa tentunya, termasuk diantaranya adalah bekal dakwah yang sudah kita lakukan saat kita masih hidup. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, fal ya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Hendak dia beramal dengan amal yang saleh, amal yang baik, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Beramal saleh, amal yang baik, yakni amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun di dalamnya yang ditopang dengan keikhlasan. Ayat ini pula menjadi dalil bahwa sebuah amalan hanya akan diterima apabila sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan niat yang benar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Imam Al-Hasan Basri rahimahullah beliau mengatakan, la yazalu al-'abdu bi khairin idza qala qala lillah wa idza 'amila ya'malu lillah. Kata beliau, seorang hamba itu akan tetap baik keadaannya, baik lahirnya, baik batinnya. Idza qala qala lillah, apabila dia berkata, maka berkata karena Allah. Apabila dia berbuat, maka dia pun berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba akan tetap baik keadaannya, lahir dan batinnya, jika berucap dan berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mendorongnya untuk mengucapkan sesuatu yang baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang baik kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah mampu untuk seperti ini nampak dalam kehidupan kita, maka kita akan berada di atas kebaikan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dan dakwah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita singgung tadi, tidak lepas dari dua hal, dari ucapan dan dari perbuatan. Dakwah tidak selalu berbentuk formal, seseorang berpidato, berceramah, mengajarkan ilmu Al-Quran, hadis, fikih, tidak sebatas itu. Tetapi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang tampak di hadapan orang lain adalah merupakan dakwah, ya. Bahkan boleh jadi asar pengaruh yang ditimbulkan dari dakwah dengan perbuatan itu jauh lebih besar dibanding pengaruh yang dihasilkan dari dakwah lewat tulisan, lewat lisan, ya. Karena biasanya orang akan mulai percaya ketika melihat perilaku kita. Kalau orang sudah mulai percaya melihat perilaku kita, maka apa yang kita ucapkan di hadapan mereka itu akan dipercayai. Beda kalau perilakunya saja seperti itu, meskipun apa yang diucapkannya itu qala Allah, qala Rasul, qala salaf, orang gak akan percaya. Wah, ngomong aja kan gitu. Ngomong bisa, semua orang bisa ngomong. Tapi yang paling utama adalah prakteknya, wujud nyatanya. Ini ini yang dimaksudkan tadi, bahwa boleh jadi pengaruh dakwah dengan perilaku itu jauh lebih besar. Apalagi bagi mereka-mereka yang mungkin untuk menyampaikan secara lisan itu tidak ada kemampuan, maka berdakwahlah dengan tingkah laku, berdakwahlah lewat perilaku. Orang akan percaya, orang akan senang. Ketika timbul rasa senang dalam diri mereka, maka apa yang keluar dari mulut kita itu akan dipercaya, arahan-arahan kita itu akan didengarkan. Tapi kalau mereka sudah antipati ketika melihat apa yang kita lakukan, maka sebaik apapun ucapan yang keluar dari mulut kita tetap tidak akan dipercaya. Ya. Untuk itulah kenapa para ulama kita betul-betul memberikan penekanan akhlak, akhlak dan adab. Sampai-sampai Syekh Abdurrahman Al-Mar'i hafizahullahu ta'ala mengatakan bahwa saya tidak terlalu bangga dengan seorang anak yang hafalannya menjulang tinggi. Saya tidak bangga jika akhlaknya dan adabnya hancur. Tapi saya akan lebih bangga ketika melihat seorang anak menampakkan akhlak dan perilaku yang baik meskipun hafalannya kurang, tidak terlalu menonjol. Ini menunjukkan bahwa ternyata penekanan akhlak dan adab itu sangat kuat. Karena kita belajar menuntut ilmu itu tidak sebatas mengumpulkan ilmu, tidak sebatas menghafal ilmu, tetapi ada yang lebih utama dari itu, yakni mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu, ya. Seperti kata salah seorang salaf, Abdullah bin Idris, beliau menyatakan bahwa sesuatu yang tidak mampu kamu kuasai dari segi ilmu, janganlah membuatmu meninggalkan mengamalkan ilmu yang sudah kamu kuasai. Karena ilmu itu luas, ilmu Allah luas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Apa yang aku berikan kepada kalian dari ilmu pengetahuan itu hanya sedikit. Tetapi dengan sedikitnya ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tidak semua bisa memanfaatkannya. Apa yang kita ketahui saat ini jumlahnya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan apa yang belum kita ketahui. Maka ilmu-ilmu yang tidak kita kuasai, tidak kita ketahui, itu jangan membuat kita malas untuk beramal. Kewajiban kita adalah mengamalkan ilmu yang telah dikuasai, mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Ikhwanakudin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi intinya adalah bahwa keikhlasan dalam hal niat di dalam dakwah itu tidak akan terwujud kecuali jika kita benar-benar memurnikan tujuan dakwah yang kita bangun ini untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama lagi adalah kita harus berupaya untuk membebaskan diri dari kepentingan-kepentingan pribadi. Karena seperti yang kita singgung di awal tadi, bahwa dakwah adalah amal jama'i. Dakwah butuh bekerja sama. Dakwah butuh ta'awun. Ketika dakwah membutuhkan ta'awun, membutuhkan kerjasama yang baik, maka kita harus melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadi tidak bisa lepas dari dakwah, maka dakwah itu akan diatur. Kita punya kepentingan pribadi, kemudian kita berdakwah. Kita tidak bisa melepaskan kepentingan pribadi kita dari dakwah ini, maka otomatis dakwah dia akan diatur. Dakwah harus begini, begitu. Jangan begini, begitu. Yang kedua, kalau kepentingan pribadi tidak bisa dilepaskan dari dakwah, maka masing-masing orang akan cenderung lebih mengedepankan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dakwah. Kenapa? Karena kalau kepentingan pribadi, itu keuntungannya untuk pribadi, untuk diri sendiri. Tapi kalau kepentingan dakwah, keuntungannya untuk semua, ya kan? Jadi ada beberapa keuntungan yang tidak didapat kalau hanya mementingkan keuntungan kepentingan dakwah. Oleh karena itu, ketika kepentingan pribadi tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan dakwah, maka akibatnya setiap orang akan lebih cenderung memperhatikan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dakwah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka hasilnya dakwah akan semakin mundur, bahkan bisa jadi amburadul, acak-acakan, tidak karuan. Padahal dakwah adalah amalan yang agung, dakwah adalah amalan yang besar, yang kalau betul-betul dijaga, kalau betul-betul tetap ditegakkan dengan bekerja sama, maka tentu keutamaannya sangat besar. Pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Kemudian di samping harus melepaskan kepentingan pribadi, juga harus melepaskan hawa nafsu. Hawa nafsu yang jelek tentunya. Karena kalau tidak punya hawa nafsu juga tidak baik. Orang enggak punya nafsu, ini juga salah. Kalau seseorang enggak punya nafsu, enggak akan mungkin ada yang bisa dilakukannya. Ya kan? Jadi yang harus dilepaskan itu adalah nafsu yang jelek. Nafsu yang tidak baik. Kalau seandainya hawa nafsu ini tidak bisa dilepaskan dari dakwah, maka akibatnya dakwah akan dilakukan secara serampangan, tidak karuan, tidak beraturan. Sementara dakwah itu tauqifiyah. Dakwah itu tauqifiyah dalam artian ada aturan mainnya. Ya. Dari mana memulai, apa yang harus dimulai pertama kali. Dakwah itu ada aturan mainnya, tidak serampangan. Ini juga menunjukkan bahwa amalan dakwah itu sangat luar biasa ternyata. Syariat begitu memperhatikan. Ya. Tidak setiap orang mendapatkan kebebasan untuk berdakwah dengan cara apa saja, dimulai dari mana saja. Ya. Dibebaskan begitu saja, tidak. Tapi ada aturan main. Oleh karena itu hawa nafsu jangan dibawa-bawa ke dalam dakwah. Ya. Dakwah itu harus betul-betul khalis, betul-betul murni, betul-betul bersih dari kepentingan pribadi, bersih dari hawa nafsu, dan bersih dari segala hal yang bisa menghancurkan dan menghambat jalannya dakwah. Akhwanuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para ulama menjelaskan bahwa al-qa'imu bid-da'wah, orang-orang yang mengupayakan tegaknya dakwah, maka mereka harus membebaskan diri mereka dari penyakit riya. Kemudian mereka juga harus membebaskan diri mereka dari talabus syuhrah, mengejar popularitas, mengejar ketenaran. Bahkan dinyatakan oleh Imam Ibrahim Ibnu Adham, kata beliau, ma sadaqallaha 'abdun ahabba syukrah, seorang hamba tidaklah dikatakan telah jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia cinta popularitas, senang ketenaran. Dan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah sangat rentan sekali mendapatkan fitnah popularitas. Ya. Karena dorongan hawa nafsu itu selalu mengarah ke sana. Ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pujian, ingin dikenal. Tidak hanya di kalangan terbatas, tapi kalau bisa dikenal tanpa batas. Bukan saja di kalangan kaum laki-laki, tetapi juga terkenal, populer di kalangan kaum wanita. Ya. Tidak saja terkenal, populer di kalangan orang-orang yang dari kelas menengah ke bawah, tapi juga ingin populer, dikenal di tengah-tengah orang yang berjuis, orang-orang yang kaya. Pada akhirnya yang dikejar adalah kalau tidak perempuan, harta. Kalau tidak harta, perempuan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis mengingatkan kepada kita tentang bahayanya fitnah harta dan bahayanya fitnah wanita. Sampai Nabi mengatakan, ma adarru fitnatan ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki selain dari fitnahnya wanita. Orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sangat rentan mendapatkan fitnah dari wanita. Akan ada taklim, misalkan daurah fulan, ustaz fulan, fulan, fulan, fulan. Wah, banyak masuk SMS dari akhwat, dari perempuan. Oh, ustaz fulan ya, mau dong. Oh, ustaz ini ya, siap. Kalau sampai kedengaran sama ustaznya, wah ini bisa berbahaya. Bisa menyebutkan fitnah. Oh, ternyata saya sudah terkenal. Tidak saja di kalangan ikhwan, tetapi di kalangan akhwat, akhirnya semakin meningkatkan intensitas dakwahnya. Tetapi tujuannya sudah bukan karena Allah lagi, demi mengejar popularitas. Ya. Zaman sekarang ini kan sudah tidak asing lagi bahasa ustadz selebriti, ya, dai artis terkenal. Dan yang dikenal bukan lagi dakwahnya, tetapi keartisannya. Pada akhirnya orang lebih mengenal kalau dia itu seorang selebriti, seorang artis, daripada seorang dai. Jelas ini musibah, ya. Jelas ini musibah. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban bagi orang-orang yang berjuang menegakkan dakwah untuk menjauhi, pertama, riya, membebaskan diri dari riya. keinginan untuk selalu dilihat, diperhatikan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, melepaskan syuhrah, keinginan untuk mendapatkan popularitas dan ketenaran. Tidak sedikit di kalangan para ulama yang jatuh gara-gara masalah popularitas. Ya. Kalau di kalangan para ulama saja yang pada awalnya istiqomah, yang pada awalnya lurus, jatuh karena popularitas, apalagi mereka-mereka yang di bawah para ulama kedudukannya, seperti kita, para tulabul ilm, para penuntut ilmu, maka akan sangat mudah jatuh dengan yang namanya syuhrah, popularitas. Untuk itulah sangat benar sekali dan tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Ibrahim bin Adham tadi, bahwa seorang hamba tidaklah dikatakan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ucapannya ataupun dalam perbuatannya, dalam dakwah sekalipun, kalau dia lebih suka terhadap yang namanya ketenaran, popularitas. Ada seorang ustaz yang setiap kali ceramah dia rekam ceramahnya. Yang merekam bukan orang lain, tapi dia sendiri direkam. Setelah direkam, dia bikin CD sendiri, kemudian dijual. Dijual sendiri. Kalau enggak dibagi-bagikan. Tujuannya supaya apa? Lah. Tujuannya supaya apa? Supaya orang mengenalnya. Supaya orang mengetahuinya. Ya. Kalau sudah terkenal, kan gampang kemana-mana. Ya kan? Kalau orang sudah pada tahu, wah ternyata hebat nih Fulan, Ustaz Fulan. Akhirnya banyak yang tertarik. Ini salah satu bentuk syuhrah, salah satu bentuk senang popularitas. Nggak ada yang ruksan? Ruksan saya ganti insyaallah. Kemudian ada khawatir, berikut yang harus dilepaskan, yang harus dibebaskan oleh setiap orang yang bergerak dalam bidang dakwah di samping riya dan popularitas, adalah al-madh, pujian, sanjungan dari orang lain. Karena sangat rentan sekali orang-orang yang berdakwah itu mendapatkan pujian. Ini fitnah ujian sangat berat, ya. Tidak sedikit di antara dai ilallah yang jatuh karena ujian, karena adanya pujian. Pada awalnya ikhlas lillah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian menjadi luntur keikhlasannya karena ada pujian. Pujian yang didapat dari manusia mengalahkan keikhlasan yang ada dalam dirinya. Oh, masya Allah, hebatnya Ustaz Fulan, ya. Anda kalau baca Quran, subhanallah, kalau menyampaikan sesuatu luar biasa. Akhirnya si ustaz yang mendapatkan pujian seperti itu, timbul rasa bangga dalam dirinya. Oh, saya kok, ya, ini semua karena berkat kehebatan saya. Alhamdulillah saya diberikan kehebatan dalam hal ini. Pada akhirnya semakin luntur, luntur keikhlasannya karena ada pujian dan sanjungan tadi. Seorang dai ilallah, para juru dakwah sebelum berangkat berdakwah itu harus membebaskan diri dari kemungkinan adanya pujian dari manusia. Ya. Selanjutnya, kana fi naqramakumullah, para juru dakwah atau orang-orang yang membangun dakwah, hendaknya mereka membebaskan diri mereka dari as-sum'ah, ingin didengar, ingin mendapatkan pengikut yang banyak, ingin mendapatkan jumlah pendengar yang membludak yang banyak. Ini sum'ah. Kalau misalkan yang diajarinya hanya 1, 2, 3, 4, 5, dia tidak mau. Percuma saya mengajar cuma 5 gelintir orang. Energi yang keluar sangat besar. Ternyata yang mendengar hanya 5 orang. Semuanya ngantuk lagi. Saya mau datang ke satu tempat, kalau seandainya pendengarnya atau yang hadir di tempat itu banyak. Dia ingin mendapatkan pujian. Dakwahnya ingin didengar oleh orang lain. Dakwahnya hanya mengejar jumlah. Hanya mengejar kuantitas, bukan kualitas. Padahal dakwah tidak harus begitu. Dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Kamu mampu memberikan hidayah, kamu mampu mengajak satu orang, itu jauh lebih baik bagimu. Ini dakwah. Berarti tidak harus banyak orang, ya kan? Mampu mengajak satu orang saja, ini nilainya sangat besar dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang dilihat bukanlah kuantitas, tetapi kualitas. Bukan banyak pengikut, bukan banyak pendengar, bukan banyak yang hadir. Bukan sekedar dakwahnya didengar di mana-mana. Tidak. Tetapi bagaimana dia bisa menyampaikan ilmu yang benar, kemudian dia bisa mempraktekannya, ya. Lalu diikuti dengan baik oleh orang-orang yang mendengarkannya, menyerap ilmu yang disampaikannya dan mengamalkan ilmu yang disampaikan. Kemudian berikutnya, khawatirin akramakumullah, wa minas-sa'i wa imtina fid dunya. Para juru dakwah, orang-orang yang mengupayakan untuk membangun dakwah, hendaknya mereka membebaskan diri mereka dari upaya untuk mendapatkan kelezatan dunia. Dan jangan sekali-kali menjadikan dakwah sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia. Jangan sekali-kali menjadikan dakwah sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia. Ya. Para juru dakwah harus membebaskan dari hal yang seperti ini. Jangan sekali-kali hidup dari dakwah. Tetapi jadilah orang yang menghidupkan dakwah. Sekarang kan banyak yang terbalik. Kenyataan yang ada justru yang hidup dari dakwah itu jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan orang yang terus mengupayakan menghidupkan dakwah. Enak hidup dari dakwah, ya enggak? Apalagi kalau jual masjid kesana kemari, untungnya besar itu. Ya. Untungnya besar. Orang-orang yang memanfaatkan dakwah, orang-orang yang perhatiannya untuk berdakwah, mengajak umat kepada kebaikan, itu tidak ada. Yang ada hanyalah nafsu untuk memburu dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Abasa, ya kan? Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun ketika ada orang yang kaya, orang yang berkedudukan tinggi, orang yang harta bendanya banyak, maka kamu mengalihkan perhatian seluruhnya untuk dia. Wama 'alaika alla yazakka. Padahal sungguhnya tanggung jawabmu tidak ada lain kecuali hanya sekedar membersihkannya saja, mensucikannya, memperbaikinya. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Adapun kata Allah Subhanahu wa taala ketika yang datang kepadamu itu yas'a, orang yang dari kalangan bawahan, orang yang tidak punya, bukan termasuk orang yang kaya raya, maka kamu berpaling darinya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa jangan sampai perhatian kita dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla hanyalah untuk merekrut orang-orang yang kaya, yang diperkirakan dengan pemikiran kita mampu membangun dakwah. Ya kan? Kalau kita mengikuti hawa nafsu kan begitu. Dari dulu ini pondok seperti ini terus, ya. Umpamanya tidak ada perkembangan. Jadi kita butuh orang-orang kaya ini. Mulai sekarang mari kita rapatkan barisan untuk mulai mendekatkan orang-orang kaya. Orang-orang yang datang banyak sebetulnya ke situ, tapi qadarullah termasuk orang-orang yang lemah. Termasuk orang-orang yang pas-pasan. Itu diabaikan. Karena dianggapnya tidak mampu menopang dakwah, orang-orang yang seperti ini hanya menyesakkan saja. Ya. Ini berbahaya. Kalau dakwah itu perhatiannya hanya untuk kalangan atas, orang-orang yang kaya, maka dakwah tidak akan berjalan dengan baik. Gak karu-karuan, hasilnya tidak nampak. Padahal kalau kita ingat, ya, kita ingat bagaimana perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, ternyata justru yang menguatkan beliau diantaranya adalah adanya orang-orang yang lemah. Mereka lah yang paling setia kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum du'afa, bahkan para pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi ejekan orang-orang kafir Quraisy yang memang rata-rata dari kalangan bangsawan. Dan ini pula yang dilihat oleh kaum jahiliyah sebagai sebuah kemunduran dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang jahiliyah punya pandangan kalau dakwah itu diikuti oleh orang-orang dari kalangan bangsawan, maka itulah dakwah yang sukses dan kuat. Tetapi kalau dakwah yang menjadi para pengikutnya itu dari kalangan du'afa, orang-orang yang lemah, maka ini merupakan nilai atau bentuk kemunduran suatu dakwah. Sementara ikhwanu fillah rahimakumullah, Islam tidak melihat itu, ya. Islam tidak melihat dari kalangan bangsawannya atau tidak. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jika ada orang-orang kaya, orang-orang dari kalangan bangsawan yang ternyata punya kegigihan, punya kesungguhan dalam membangun dakwah ikhlas lillahi azza wa jal, maka inilah yang diharapkan, ya. Inilah yang diharapkan. Dan inilah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kattarahumullah. Semoga Allah memperbanyak jumlah orang-orang yang seperti ini. Tetapi nampaknya sudah sunnatullah. Ya. Justru para pengikut dakwah itu kebanyakannya atau mayoritasnya adalah dari kalangan du'afa, orang-orang yang lemah. Tetapi itu bukan menjadi satu kendala untuk tetap, ya, kokoh membangun dakwah. Karena dakwah ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kembali kepada pribadi masing-masing kita. Ya. Bangun pribadi masing-masing kita di atas keikhlasan, di atas kejujuran dan kesabaran. Maka dakwah itu akan tetap berjalan dengan baik. Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya keikhlasan itu tidak hanya dibutuhkan dalam hal dakwah, tetapi dalam segenap amalan. Dan ini sudah kita ketahui bersama secara umum. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din." tidaklah mereka semua itu aku perintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nabi menegaskan bahwa setiap amalan itu bergantung kepada niat dan setiap orang akan mendapati apa yang telah diniatkannya. Seluruh amalan, seluruh ibadah, tidak sekedar dakwah saja, itu butuh kepada niat. Adapun hubungannya dengan dakwah, ini memberikan penekanan kepada kita agar kita bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dalam menjalankan amalan yang besar ini dengan penopang dan dasar yang benar, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk tetap berada dalam hidayah kami, ya, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu penuh dengan keikhlasan, kejujuran, kesabaran, lanahdiyannahum subulana. Niscaya kami akan memberikan petunjuk kepada mereka agar dapat berjalan di atas jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, para ulama menjelaskan beberapa poin kenapa keikhlasan itu sangat dibutuhkan dalam dakwah. Ya, di samping hal yang tadi kita sampaikan sebagai kunci keberhasilan dakwah dan kunci diterimanya dakwah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebab lain kenapa keikhlasan dalam hal niat sangat dibutuhkan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, pertama adalah karena dakwah adalah merupakan sesuatu yang berat dan sulit. Akan banyak onak dan duri yang dihadapi oleh orang-orang yang membangun dakwah. Ya. Maka orang-orang yang mengupayakan tegaknya dakwah ilallah harus mempunyai kesabaran untuk bisa menghadapi segala rintangan di jalan dakwah. Orang-orang yang berdakwah tidak selamanya akan mendapatkan perlakuan yang baik dari yang didakwahinya. Ada kalanya orang-orang yang berdakwah akan mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari orang yang didakwahinya. Ya. Atau orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala terkadang sedikit pengikutnya. Ini tentu menjadi ujian tersendiri bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran itu juga tidak akan datang begitu saja. Kesabaran akan datang manakala hati kita dalam keadaan kuat. Maka kesabaran yang ada dalam diri setiap juru dakwah dan orang-orang yang membangun dakwah itu akan ada ketika jiwa-jiwa mereka dalam keadaan kuat. Dan yang membuat setiap jiwa itu menjadi kuat adalah keikhlasan dalam hal niat. Orang yang ikhlas dalam hal niat, dia tidak akan pernah menyesal dari kebaikan yang telah dilakukannya, walaupun tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Mengajak kebaikan kepada seseorang, ternyata perlakuannya malah jelek, tidak akan menyesal karena niat dia semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin mendapatkan ridho manusia. Ya. Oleh karena itu, selama-lamanya orang yang ikhlas la yandam, tidak akan pernah menyesal. Tidak akan pernah merasakan sakit hati baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Ini yang pertama. Kenapa keikhlasan dalam hal niat sangat dibutuhkan dalam dakwah? Karena dakwah itu berat, banyak tantangannya, butuh kesabaran. Sedangkan kesabaran bisa datang manakala ada keikhlasan. Kemudian ikhwanu fillah rahimakumullah, yang kedua, keikhlasan dalam hal niat sangat dibutuhkan dalam dakwah ilallah, karena berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan rahatun nafs, ketenangan jiwa, watumakninatul bal, dan ketenteraman hati, wasafa'u fikri, serta kejernihan berpikir. Dakwah butuh ini semua. Butuh ketenangan jiwa, butuh ketenteraman hati, dan kejernihan berpikir. Kalau seandainya para juru dakwah selalu hidupnya dirungkung oleh rasa galau, ya, oleh rasa galau, selalu dirungkung seperti itu, maka mana mungkin dia bisa menjalankan aktivitas dakwah yang besar. Jadi butuh ketenteraman jiwa, ya, butuh ketenangan, butuh kenyamanan. Ini dakwah. Kalau seandainya para juru dakwah hatinya dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, emosi, mana mungkin dakwah bisa berjalan dengan baik. Semua, setiap individu yang berupaya bahu-membahu membangun sebuah dakwah, itu harus memiliki ketenangan, ketenteraman jiwa. Wasofa'u fikrin, dan kejernihan berpikir. Tidak carut marut pikirannya, tidak kacau pikirannya, tapi senantiasa cerah, ya, sehingga dia bisa memikirkan dakwah dengan baik, dia bisa betul-betul konsentrasi dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Sementara ikhwanu fillah rahimakumullah, ketenangan jiwa, ketenteraman hati, kejernihan berpikir, semua ini didapatkan dengan keikhlasan, dengan mengikhlaskan niat, hanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang menjadi masalah ketika seseorang itu betul-betul ikhlas lillahi subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukannya hanya untuk Allah. Apapun yang diperbuatnya hanya untuk Allah. Bukan untuk mencari keridhaan manusia. Ya. Ini. Jadi sekali lagi, ketenteraman jiwa, ketenangan hati, kejernihan berpikir itu akan didapat dengan keikhlasan. Dan orang yang himmahnya atau semangatnya mengejar akhirat, maka dia akan melakukan sesuatu yang tujuannya mengarah ke sana. Iya kan? Dia akan melakukan sesuatu yang tujuannya mengarah ke sana. Kalau hatinya dalam keadaan tentram, pikirannya jernih, ya, jiwanya nyaman, kemudian keinginannya mengejar akhirat, maka fokusnya itu ke arah segala sebab yang bisa mengantarkannya menuju akhirat. Tapi kalau pemikirannya bercabang, tidak jernih, ada banyak keinginan yang ingin dicapai dari urusan dunia, maka dakwah akan terbengkalai. Ya, dakwah akan terbengkalai. Memang dunia atau harta benda juga sesuatu yang dibutuhkan dalam menopang dakwah, tetapi tidak boleh semuanya hanya tertuju pada urusan dunia. Ya. Berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, dakwah membutuhkan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal. Ikhlas dalam hal niat adalah karena mayoritasnya yang namanya aktivitas dakwah itu terbuka secara terang-terangan, ya kan? Mayoritasnya aktivitas dakwah itu terbuka secara terang-terangan. Dan tentu saja dakwah dilakukan di tengah-tengah manusia. Nggak ada orang yang berdakwah pergi ke hutan. ceceleuweungan sorangan di hutan. Ayuhan nas. Dan enggak ada orang di situ. Ayuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu, enggak ada orang di situ. Enggak ada kan? Maka aktivitas dakwah itu umumnya dilakukan secara terang-terangan di tengah manusia. Di khalayak ramai, khalayak umum. Maka ini sangat rentan datang penyakit riya, sum'ah, popularitas, ujub, bangga diri dan lain sebagainya, ya kan? Untuk bisa menepis ini semua, maka solusinya adalah menanamkan keikhlasan. Seorang juru dakwah harus sadar bahwa yang namanya dakwah itu pasti banyak bakal menghadapi banyak orang. Maka dia harus menanamkan dalam dirinya keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali mengoreksi dan memperbaiki niatnya. Kemudian yang kelima, atau yang keempat, keikhlasan dalam hal niat sangat dibutuhkan dalam dakwah, karena dewasa ini banyak orang yang dakwahnya hanya mengejar popularitas, ya, dan senang untuk tampil demi mengurangi wujud dan keberadaan mereka. Maka para juru dakwah yang ikhlas lillah harus tampil, ya. Oleh karena itu dibutuhkan para juru dakwah dan orang-orang yang bahu membahu membangun dakwah yang ikhlas lillahi azza wa jalla, baik keadaan lahirnya dan baik keadaan batinnya. Dakwah ini adalah amalan yang besar, tidak bisa ditimpakan kepada sembarang orang, ya. Orang-orang yang masuk dalam bagian juru dakwah atau penopang dakwah itu harus betul-betul orang pilihan yang memang bisa jadi figur dan contoh bagi umat, ya. Tidak dari kalangan sembarangan. Oleh karena itu dalam Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah itu harus di atas ilmu, harus dari kalangan para talabatul ilm, dari kalangan orang-orang yang menuntut ilmu. Adapun kalau yang tidak pernah menuntut ilmu, tidak pernah mau belajar, diajak untuk kerjasama dalam dakwah, hancur dakwah. Karena orang itu jelas akan menggunakan kebodohannya dalam memanage sebuah dakwah, bukan dengan ilmunya. Oleh karena itu, maka yang menjadi juru dakwah, yang membangun dakwah, itu harus dari kalangan orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang memang perhatian terhadap ilmu, orang-orang yang memang selalu sibuk dengan ilmu dan hadir fi majalisil ilmi, hadir di majelis-majelis ilmu. Selanjutnya, ikhwanakum akramakumullah, yang kelima, sebagaimana yang diketahui oleh kita adalah bahwa para da'i ilallah, juru dakwah itu menjadi sasaran utama musuh-musuh Islam. Ketika orang-orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu jumlahnya sangat banyak, maka yang akan dibidik dan menjadi sasaran utama dihancurkan oleh musuh-musuh Islam adalah mereka, para juru dakwah. Orang-orang yang berkecimpung dalam dakwah. Nah, upaya untuk menyelamatkan diri dari bidikan orang-orang atau musuh Islam adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keikhlasan. Karena dalam Al-Qur'an pun setan itu hanya takut dari orang-orang yang ikhlas. Dari orang-orang yang niatnya lurus ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikecualikan illa ibadakal mukhlas. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Itu yang berat bagi setan. Kalau berat bagi setan, maka tentu saja akan berat bagi orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu jelmaan dari apa? Dari setan. Ya. Nah, oleh karena itu senjata utama orang-orang yang beriman adalah keikhlasan dalam hal niat. Segala ucapan, segala perbuatannya lillah, untuk Allah, dan hanya menginginkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala saja. Selanjutnya, keikhlasan dalam hal niat sangat dibutuhkan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, karena keikhlasan adalah merupakan kunci utama di mana orang akan menerima dakwah itu. Ya. Jadi barangkali menjadi sebuah muhasabah, koreksi bagi kita ketika banyak orang yang menjauh dari dakwah ini, itu boleh jadi disebabkan karena kurangnya keikhlasan dalam diri kita. Ya. Kurangnya keikhlasan dalam diri kita. Kalau kita menampakkan keikhlasan, tidak menutup kemungkinan banyak orang yang mendekat. Kemudian berikutnya, dakwah membutuhkan keikhlasan dalam hal niat, karena keikhlasan termasuk salah satu sebab yang akan mendatangkan keberkahan dalam seluruh aktivitas, termasuk diantaranya aktivitas dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun sedikit ya, tetapi kalau ditopang dengan keikhlasan, maka nilainya akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak nampak megah, tidak nampak mewah dalam dakwahnya, tetapi yang menjadi dasarnya adalah keikhlasan, maka akan nampak seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan adalah sebab yang akan mendatangkan keberkahan dalam segala hal. Sedangkan keberkahan adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul padanya. Jadi kalau dakwah itu diberkahi, berarti dakwah yang terkumpul di dalamnya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi cita-cita kita bersama. Dapat keberkahan. Ya. Akhwanuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hal lain yang perlu untuk disinggung dalam kesempatan ini adalah beberapa poin yang bisa membantu untuk kita semua menumbuhkan keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, terutama menyangkut keikhlasan dalam hal niat. Antara lain, poin yang pertama adalah hendaknya setiap kita mempunyai keyakinan yang sempurna bahwa yang namanya manusia, siapapun dia, itu tidaklah memiliki kemampuan untuk bisa mendatangkan mudarat ataupun menolak, untuk bisa mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat. Ini yang pertama. Tanamkan, tumbuhkan dalam diri kita keyakinan yang sempurna bahwa manusia, siapapun itu, bagaimanapun kedudukan dan keadaannya, tidak punya kemampuan untuk bisa mendatangkan kemanfaatan ataupun menolak kemudaratan. Oleh karena itu, ikhwanu fillah rahimakumullah, dalam menjalankan dakwah ilallah ini, kita tidak boleh bersandar dan menyandarkan diri kepada pribadi tertentu. Ya, sandarkanlah dakwah ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah jangan terpaku hanya dengan bantuan si fulan wala Allah. Tidak, Allah yang akan menolong dakwah ini. Allah yang akan membantu dakwah ini. Allah yang akan menggerakkan fulan dan alan untuk bisa membantu dakwah ini. Jadi tidak boleh kita menyandarkan dakwah ini hanya kepada si fulan. Wah, misalnya kalau ada kalau tidak ada si fulan enggak akan jalan. Kita pengen adakan pengajian, wah si fulannya enggak ada. Akhirnya enggak jalan. Enggak boleh seperti itu. Masing-masing orang punya kesempatan untuk bisa meluangkan tenaganya, meluangkan waktunya, kemampuannya demi menopang dakwah. Saya bisa membantu dengan tenaga, saya bisa membantu dengan harta, saya bisa membantu dengan pikiran. Ya, semua bisa membantu. Dakwah berjalan bukan karena si Alan dan si Fulan, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu tanamkan keyakinan yang sempurna bahwa tidak ada seorang pun di kalangan manusia yang bisa mendatangkan kemanfaatan dengan sendirinya dan menolak kemudharatan. Ya. Kalau sudah punya keyakinan seperti ini, maka setiap langkah yang kita ayunkan, setiap keringat yang kita cucurkan demi tegaknya dakwah ilallah, itu betul-betul akan bernilai lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kembalikan semuanya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah tanamkan sifat zuhud. Tanamkan sifat zuhud dalam hal dunia. Dengan menanamkan sifat ini, maka setidaknya akan menghilangkan, mengharap kemaslahatan dari seseorang. Ya. Dengan adanya kezuhudan, setidaknya akan menghilangkan sikap mengharap hanya kepada seseorang. Karena yang harus kita jadikan sebagai harapan utama bukanlah si Alan dan si Fulan, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga satu hal yang mampu menggugah keikhlasan dalam hal niat pada diri kita. Ya. Selain itu juga tanamkan dan tampakkan sifat tawadhu, rendah diri, tidak ujub, tidak riya, tidak takabur. Ya. Tanamkan sikap rendah diri. Rendah diri dalam artian betul-betul semua yang dilakukan itu karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena pertolongan seseorang, si Alan wala si Fulan. Ya, jangan salah arti. Rendah diri bukan berarti kita diperintahkan untuk menyusahkan diri sendiri. Wah, kemana-mana jalan kaki, gak pernah naik motor, gak pernah naik mobil, ditanya kenapa? Tawadu. Benar tawadu, tapi Tawadu menurut orang Sunda. Tahu enggak tawadu menurut orang Sunda? Tawadu kalau menurut orang Sunda itu merupakan singkatan. Apa singkatannya? Tara mawa duit. Tawadu itu tara mawa duit kata orang Sunda. Makanya kesana kemari jalan kaki. Ya, menyusah-nyusahkan diri. Ini salah, bukan seperti itu maknanya. Ya. Tetapi jadikan bahwa apapun yang telah diraih itu semata-mata datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan kalau begitu harus betul-betul demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala agar pertolongan Allah dekat dengan kita. Selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah, yang juga bisa membangkitkan keikhlasan dalam hal niat adalah mentadaburi ayat-ayat yang isinya janji berupa kenikmatan, ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala li auliyaihi, bagi siapa saja yang menjadi pembelanya, sehingga dengan demikian timbul dalam dirinya keinginan untuk bisa meraih janji tersebut. Ya. Kalau sudah timbul keinginan untuk bisa meraih janji itu, maka kesungguhannya pun akan tercurah ke sana. Ya. Ketika itulah akan timbul keikhlasan dalam hal niatnya bahwa segala yang saya lakukan ini demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah dapat ridha dari Allah, tentu akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ikhwanu fillah rahimakumullah, hal berikutnya adalah mentelaah atau banyak mentelaah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam berdakwah. Banyak mentelaah perjalanan para salafus saleh dalam membangun dakwah. Bagaimana mereka ketika berdakwah. Dan yang terakhir, di antara perkara yang bisa membantu tumbuhnya keikhlasan dalam hal niat di saat berdakwah adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu meskipun sekejap melainkan Allah mengawasi. Allah tahu. Nah, ini tentu saja akan menumbuhkan rasa keikhlasan dalam diri setiap kali akan melakukan sesuatu. Ya. Ingat bahwa Allah melihat, Allah mengetahui. Kalau saya lakukan hal ini demi untuk mengejar dunia, Allah tahu. Maka dia urungkan niatnya itu. Dia perbaiki niatnya. Kemudian dia ulangi bahwa ketika dia akan melakukan hal itu, niatnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang sudah timbul rasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, maka ketika akan mengucapkan sesuatu, dia ingat bahwa apa yang akan saya lontarkan ini Allah tahu. Ya. Allah mengetahui. Kalau saya mengucapkan ini dengan niatan ingin mendapatkan penilaian dari manusia, maka Allah akan tahu. Allah marah, Allah tidak ridho. Sehingga dia pun segera merubah niatnya, memperbaiki niatnya. Ya. Yang pada akhirnya apa yang diucapkannya itu betul-betul didorong atas dasar niat yang baik hanya untuk Allah dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Khawana fi naqramani wa akramakumullahu jami'an. Nampaknya kita akhiri sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan meskipun singkat dapat memberikan kemanfaatan yang banyak, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi ikhwah semuanya. Dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika ada kekurangan, kesalahan, maka itu murni dari kebodohan diri saya pribadi. Oleh karena itu saya mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.